بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, yang dengan sebab kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita untuk berkumpul di majlis yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakahnya di dalam majlis yang akan kita manfaatkan untuk mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita di majlis yang seperti ini perlu dan patut kita syukuri, dan perlu bagi kita untuk melihat niat dalam hati kita. Karena keberadaan kita di majlis yang seperti ini merupakan salah satu amal ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi dan para hadirin, untuk memperbaiki niat kita masing-masing. Untuk apa kita hadir di majlis yang seperti ini? Apakah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain? Maka perhatikanlah niat di dalam hati kita ketika kita melakukan amal ibadah. Ikhlaskan lillahi azza wa jal, karena itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini biidznillahi azza wa jal akan kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan wasiat untuk kaum wanita. Hadis-hadis yang akan kita baca adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat kepada kaum wanita disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wasiat agar bisa berbaik dalam muamalah terhadap istri, terhadap kaum wanita, karena memang kaum wanita adalah seorang yang memiliki kelemahan dalam agamanya, demikian pula kelemahan dalam akalnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis yang menjelaskan bahwa kaum wanita adalah penghuni atau mayoritas penghuni api neraka adalah wanita, disebabkan mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita adalah kaum yang lemah, kaum yang butuh bimbingan. Wanita adalah seorang yang butuh terhadap seorang yang membimbingnya agar mereka bisa berjalan dengan baik, agar kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka bisa tertutupi dengan bimbingan dan arahan kaum lelaki. Lah karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memposisikan kaum lelaki sebagai seorang yang memimpin kehidupan rumah tangganya. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan kita baca beberapa hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan wasiat yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam bagi kaum wanita. Hadis yang pertama yang disebutkan, qala rahimahullahu taala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi adh-dhila'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa. Istausu bin nisa, yani mintalah oleh kalian wasiat kebaikan dalam masalah para wanita. Mintalah oleh kalian wasiat kebaikan dalam masalah kaum wanita. Istausu bin nisa, yakni kalian wahai kaum muslimin, mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kebaikan tentang kaum wanita. Qala fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena wanita itu mereka terciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Ketika engkau berusaha untuk meluruskan tulang rusuk ini, maka engkau akan mematahkan tulang rusuk tersebut. Akan tetapi apabila kalian membiarkan tulang rusuk ini, membiarkan dan tidak mau meluruskan, maka akan terus menerus bengkok. Fastausu bin nisa, maka mintalah wasiat kebaikan dalam masalah kaum wanita. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna istausu bin nisa. Setelah beliau menyebutkan beberapa makna yang terkandung dalam kalimat ini, beliau mengatakan di antara makna kalimat istausu bin nisa adalah kalian mintalah, yakni mintalah kalian wasiat dariku, yakni dari Nabi alaihi salatu wassalam, untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Dan terimalah wasiatku ini berkenaan dengan diri mereka dan amalkanlah. Artinya ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wasiat kepada beliau, mengamalkan, menerima wasiat beliau, mengamalkan wasiat beliau tentang urusan kaum wanita. Kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam mengamalkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat kebaikan dalam menghadapi urusan kaum wanita. Hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mar'ata khuliqat min dhila lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'awaj wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sungguhnya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, lan tastaqima laka ala tariqatin, yang mereka itu tidak akan lurus untukmu di atas satu jalan, akan terus bengkok. Tabiatnya kaum wanita. Fa in istamta'ta biha, apabila kalian bersenang-senang dengan kaum wanita, bersenang-senang dengan istri kalian, istamta'ta biha wa fiha 'awaj, maka engkau bisa bersenang-senang dengan mereka, akan tapi pada mereka ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartaha, kalau engkau terus berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, maka niscaya kalian akan mematahkan tulang rusuk tersebut, dan mematahkan tulang rusuk ini adalah dengan cara menceraikannya. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya kaum wanita adalah kaum yang lemah. Tabiatnya adalah tabiat seorang yang memiliki kekurangan, bengkok. Sulit rasanya untuk meluruskan kebengkokan ini. Apabila kita berusaha meluruskan, memaksa diri untuk meluruskan kebengkokan yang ada pada diri wanita, maka akan mematahkan mereka. Yakni akan berujung kepada perceraian antara suami dan istri. Maka dari hadis yang kita baca tadi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada faedah yaitu dianjurkannya seorang suami untuk berbuat baik kepada istri mereka. Seorang suami hendaknya bersikap baik dan lemah lembut kepada kaum wanita, kepada istri mereka. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh kaum lelaki dalam mendidik wanita, dalam mendidik istrinya, yaitu hendaknya senantiasa menghadapi kaum wanita, menghadapi istrinya dengan penuh rasa memaafkan dan bersabar atas kebengkokan yang ada pada diri mereka. Tentunya bagi mereka-mereka yang telah berkeluarga, yang telah memiliki istri, akan melihat betapa banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada istri kita. Sebagian bersikap kasar kepada suaminya, sebagian memiliki perangai yang tidak baik, dan seterusnya dengan akhlak-akhlak mereka yang tidak baik. Karena ini tabiatnya mereka, bengkok, memiliki kelemahan. Maka hendaknya kaum muslimin sebagai seorang suami bisa menghadapi ini semuanya dengan penuh kesabaran. Sabar. Istausu bin nisa'i khaira. Mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah wasiat dari Rasul alaihi salatu wasallam tentang urusan wanita. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada Hajjatul Wada, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Hajjatil Wada' يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن wa ta'amihinna rawahu at-Tirmidzi. Dalam Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum, memberikan kepada mereka mau'izah. Dan di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ialah ala wastausu bin nisa'i khaira. Mintalah kalian wasiat kebaikan dalam masalah urusan wanita. Yakni istri-istri kalian, istri-istri kita. Fa innama hunna awanin indakum. Istri-istri kalian, istri-istri kita ini, hunna awanin indakum. Mereka itu seperti tawanan yang ada di sisi kita. Seorang tawanan yang kita tawan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik. Yang kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa menguasai mereka sedikit pun kecuali itu. Hanya sekedar tawanan saja. Yakni kita tidak boleh memperlakukan tawanan tersebut dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang tidak baik, memukul atau seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kepada tawanan. Itulah istri-istri kita, tawanan yang ada di tangan kita. Kita tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kuasaan untuk berbuat jahat kepada mereka. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Kecuali apabila istri-istri kalian melakukan fahishah, perbuatan-perbuatan keji yang nyata, yang jelas, itu adalah perbuatan yang keji. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa in fa'alna, apabila mereka melakukan perbuatan keji tersebut, fahjuruhunna fil madajid, baru kita melakukan langkah demi langkah untuk memberikan hukuman kepada mereka. Apabila ada istri kita yang melakukan perbuatan keji, jelas kejinya, maka tempuhlah langkah-langkah berikut ini. Fahjuruhunna fil madajid, wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Maka boikotlah mereka di tempat tidurnya mereka. Artinya tinggalkan mereka, tidak perlu ditemani. Jauhkan mereka dari tempat tidur kita sebagai bentuk hukuman kepada istri yang melakukan perbuatan keji. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, kemudian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai menjadikan mereka luka. Yani sebagai bentuk pelajaran untuk mereka. Ini ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Apabila mereka telah mentaati kalian, mentaati kita sebagai kaum lelaki, sebagai suami mereka. Fala tabghu 'alayhinna sabila. Maka tidak berhak bagi kalian untuk menginjak-injak mereka, melecehkan mereka, berbuat kasar kepada mereka. Apabila mereka mentaati suaminya. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, fahaqqukum alaihinna an yuti'na furushakum man takrahuna. Fahaqqukum alaihinna an la yuti'na furushakum man takrahun. Hak kalian terhadap mereka, yakni mereka tidak boleh mengizinkan orang lain menginjak permadani kalian, dan tidak boleh bagi mereka, yakni kaum wanita sebagai istri, tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Liman takrahuna, tidak boleh mengizinkan orang-orang yang dibenci oleh suaminya untuk memasuki rumahnya. Ini hak yang harus ditunaikan oleh kaum istri. Tidak boleh membiarkan seorang pun menginjak permadani kalian, dan tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan orang yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Terkait dengan wala ya'zanna fi buyutikunna fi buyutikum liman takrahuna, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Dan saya ingatkan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, terkait dengan seorang yang tidak disenangi oleh suami. Contohnya ada seorang ibu mertuanya atau ibu dari istrinya. Ada beberapa orang tua tidak senang apabila anaknya hidup dengan rukun, anaknya hidup dengan bahagia bersama suaminya, sehingga sebagian orang tua berusaha memisahkan anaknya dengan mantunya. Anak perempuannya dipisahkan dari suaminya. Ada orang tua yang seperti ini. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah suaminya, karena ini akan merusak rumah tangga seseorang. Walaupun dia adalah seorang ibu, walaupun dia adalah seorang ibu, apabila memiliki sifat yang demikian, berusaha untuk mengadu domba antara suami dan istri, berusaha untuk memisahkan dan menghancurkan kehidupan anak-anaknya, maka tidak diperkenankan bagi sang istri memasukkan ibunya, memasukkan orang tuanya ke dalam rumah suaminya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kisah ini karena memang banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Tentunya sang suami tidak senang melihat keadaan orang yang seperti ini, melihat mertuanya melakukan hal yang seperti ini. Nah, dan ini memang terjadi. Demikian pula orang lain, entah itu dari saudara dekatnya, paman, bibi, atau seterusnya. Apabila mereka adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya karena akhlaknya yang tidak baik, karena usaha mereka untuk memisahkan dan menghancurkan keluarganya, maka sang istri tidak boleh mengizinkan keluarga dekatnya masuk ke dalam rumah suaminya. Ini perlu diperhatikan, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna. Ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Adapun hak mereka yang harus kalian tunaikan, wahai para suami, adalah berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan. Berusaha untuk memberikan sesuatu terbaik berupa pakaian, berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk makanan bagi istri kita. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hajjatul wada, agar berbuat baik kepada kaum wanita, sabar menghadapi mereka, sabar, dan semua atau kedua belah pihak hendaknya menaikkan hak-haknya masing-masing. Sang istri berusaha untuk memenuhi haknya, hak suami. Demikian pula sebaliknya, sang suami berusaha dan berupaya untuk memberikan hak untuk istrinya. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang wajar dan merupakan hal yang lumrah akan adanya akhlak-akhlak yang tidak baik, perilaku-perilaku dari istri yang tidak baik terhadap suaminya. Banyak cacat aib pada istri-istri. Tetapi kita sebagai seorang suami yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan wasiat kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, maka kita berusaha menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus ketika menghadapi sesuatu yang jelek dari istrinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, au qala ghayrahu. hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan." Janganlah seorang mukmin membenci kaum mukminah. Sesama mukmin jangan saling membenci. Seorang mukmin jangan membenci kaum mukminah. Yakni seorang suami jangan membenci istrinya disebabkan istrinya memiliki kekurangan-kekurangan. Misalnya istrinya tidak pintar masak, misal, atau hobinya belanja menghabiskan uang suaminya, atau hal-hal yang lainnya yang insya Allah antum semuanya sudah paham terhadap istri-istri antum. Jangan sampai kekurangan yang ada pada diri mereka menyebabkan kita benci kepada mereka. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila kalian membenci, tidak menyenangi akhlak atau sebagian akhlak mereka, radiya minha akhar, engkau akan ridha terhadap perangai yang lainnya. Artinya ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat kekurangan ada pada diri wanita, ada pada diri istri kita, maka lihat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh istri-istri kita. Satu kesalahan ini, satu akhlak ini, jangan menyebabkan kita membenci dia secara keseluruhan. Lihat, ternyata di sana masih ada kebaikan-kebaikan yang diberikan istri kita kepada kita. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan larangan untuk membenci kaum mukminah, membenci seorang istri. Sepantasnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang suami tidak membenci istrinya. Jika dia mendapatkan istrinya melakukan kesalahan, memiliki satu perangai yang tidak baik, memiliki akhlak yang tidak disukai oleh suaminya, maka jangan sampai sang suami membencinya secara keseluruhan. Bisa jadi istrinya memiliki perangai-perangai lainnya yang disenangi oleh suaminya. Misalnya sang istri memiliki kekurangan, kelemahan, tidak bisa membahagiakan suaminya atau berkata kasar kepada suaminya, maka kita bisa melihat perangai yang lainnya yang baik, tentunya sambil kita memberikan nasihat kepada istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu seorang suami hendaknya bisa bersabar menghadapi kaum wanita yang tabiatnya mereka adalah seorang yang bengkok. Walaupun sekarang mereka lurus, ya nanti akan kembali pada kebengkokannya. Sekarang masya Allah rajin, sekarang masya Allah taat kepada suaminya. Bisa jadi besok atau malam ini atau berikutnya mereka akan menampakkan wujud aslinya, tabiatnya, yaitu bengkok. Maka bersabarlah menghadapi mereka. Jangan sampai kita meluruskan atau sampai mematahkan tulang rusuk mereka, yaitu dengan cara menceraikan mereka disebabkan urusan-urusan yang sepele. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ulama yang beliau adalah seorang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang dalam hal agama, memiliki kedudukan yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kenikmatan demi kenikmatan. Qadarullah, Allah uji orang ini dengan memiliki seorang istri yang memiliki pergaulan jelek, seorang istri yang memiliki perangai jelek. Maka ada orang yang bertanya kepada alim ini, disampaikan, membicarakan masalah istrinya. Maka alim ini berusaha untuk sabar menghadapi istrinya yang memiliki perangai jelek. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni beliau adalah seorang alim Abu Muhammad bin Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kesempurnaan nikmatnya berupa kesehatan tubuh, berupa pengetahuan dalam ilmu agama, berupa budak yang dimiliki oleh beliau. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim istriku ini sebagai bentuk hukuman atas dosaku. Maka dari itu, kata beliau rahimahullahu taala, aku khawatir apabila aku menceraikan istriku ini akan datang hukuman yang lebih besar daripada itu. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ulama kita menghadapi istri-istri yang memiliki perangai jelek. Tetap bersabar dan tidak bermudah-mudahan dalam menceraikan istrinya. Justru dia melihat dan mengoreksi keadaan dirinya. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan apabila aku menceraikan dan melepaskan istriku ini, akan datang hukuman-hukuman yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka beliau rahimahullahu taala tetap bersabar hidup bersama istrinya yang memiliki kekurangan, memiliki buruk pergaulan. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mu'min yang paling sempurna imannya adalah mu'min yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku, terhadap istriku. Dari hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, mulai dari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak yang harus ditunaikan oleh suami dan istri, kemudian hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang mukmin membenci mukminah, seorang suami membenci istrinya, dan hadis yang terakhir kita baca tadi yang menjelaskan tentang seorang mukmin yang paling sempurna imannya, semuanya itu menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi atau bermuamalah dengan istri-istri kita, maka bermuamalahlah dengan cara yang baik. Berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku baik kepada mereka. Walaupun mereka memiliki kelemahan-kelemahan, mereka memiliki kekurangan-kekurangan, baik dalam hal agama mereka dan akal mereka, perilaku mereka, adab mereka, tetap kita sebagai suami berusaha untuk bersikap baik kepada mereka. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menutupi aib-aib mereka, berusaha untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Jangan sampai kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri mereka menyebabkan kita menceraikan mereka, sehingga hancurlah kehidupan rumah tangga suami istri dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik muamalahnya dengan istri-istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, utamakan sifat memaafkan kesalahan mereka. Akan tapi perlu bagi kita untuk memperhatikan bahwa pada saat-saat tertentu kita boleh bersikap keras kepada mereka, kepada kaum wanita, kepada istri, kepada istri-istri kita, ketika mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal misalnya. Boleh bagi kita sebagai seorang suami menegur mereka dengan teguran yang keras. Boleh bagi kita memboikot mereka. Boleh bagi kita untuk memukul mereka, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan. Dan sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan atau marah kepada istri-istrinya ketika mereka menginginkan harta duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 28, ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik istri-istrinya dengan pendidikan yang baik, menegur mereka dengan teguran yang keras ketika mereka menuntut nafkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan, menuntut nafkah yang melampaui batas kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan wahai kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istrinya ketika mereka menuntut nafkah yang melampaui batas, di luar batas kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mereka menginginkan kehidupan duniawi, perhiasan duniawi, maka marilah aku berikan mut'ah untuk kalian dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Kata penulis, yakni kata mufassirin, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'umatti'kunna, aku berikan mut'ah kepada kalian, yakni aku akan berikan sesuatu atau materi untuk menyenangkan hati kalian, menyenangkan hati istri kalian setelah dicerai. Yakni kalau kalian wahai kaum wanita, wahai kaum istri, menuntut dari suami kalian dengan di luar batas kemampuan suami kalian, maka ingat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini, ini buat kamu dan saya ceraikan kamu, selesai. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirah Fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kalian menginginkan, menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghendaki keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan di akhirat nanti, kesenangan di negeri akhirat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka-mereka yang berbuat baik, telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada keadaan tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada istrinya. Demikian pula kita diperkenankan dan diperbolehkan untuk memarahi istri kita. Tentunya dengan amarah yang mendidik, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istrinya meminta, menuntut lebih daripada kemampuannya, di luar batas kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, sini. Kalau kalian ingin dunia, sini saya ceraikan kalian. Kalau kalian ingin keridhaan Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk kalian pahala yang besar. Maka di sini pula bagi kaum istri hendaknya bisa melihat keadaan suaminya. Jangan sampai kaum istri menuntut sesuatu yang lebih di luar batas kemampuan suaminya. Karena sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang harus dijauhi. Hendaknya seorang suami berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik. Demikian pula seorang istri hendaknya bisa menerima apa yang telah diberikan oleh suaminya dengan cara yang baik pula. Karena sebagian suami atau sebagian istri terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang menyakitkan hati suaminya. Ketika diberi sebagian, yakni diberi sebagian harta, diberi nafkah, sang istri tidak menerimanya dengan cara yang baik. Justru kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang menyakitkan hati suaminya. Dan hendaknya kaum suami juga berusaha, berupaya memperhatikan nafkah untuk mereka sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni api neraka adalah kaum wanita. Maka Rasulullah atau para sahabiyah, sebagian sahabiyah bertanya, mengapa wahai Rasul, mengapa kami termasuk dari penghuni api neraka yang terbanyak? Apakah disebabkan kami mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, atau apa penyebabnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya, menjawab pertanyaan tersebut, karena kaum wanita seringkali mengkufuri kebaikan suaminya. Ketika suaminya telah melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian terjatuh dalam suatu yang salah, tidak menyenangkan, tidak senang istrinya terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya, maka sang istri mengkufuri segala kenikmatan yang telah diberikan oleh suaminya. Dengan sebab itulah mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, iyadzan billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu bagi kaum suami dan istri untuk bersama-sama berjalan dengan baik, saling memahami. Suami mengerti dan memahami istrinya, demikian pula istri hendaknya bisa memahami keadaan suaminya. Dan mereka harus mengutamakan ketaatan mereka kepada suaminya daripada ketaatan mereka kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya yang lebih utama aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan bahwa suaminya lebih berhak untuk diketebatkan ketaatannya daripada ketaatan mereka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab al-wasiyyah bin nisa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya mata'. Dunia itu adalah hiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu as-salihah, yaitu wanita-wanita yang saleh. Wanita-wanita yang saleh. Apa sifat dan kriteria mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Yaitu mereka-mereka yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati suaminya, kemudian berusaha untuk menjaga kehormatan rumah tangganya di saat suami mereka tidak ada di tengah-tengah mereka, berusaha untuk menutup kehidupan rumah tangganya. Maka mereka itulah orang-orang saleh, wanita-wanita yang salehah, dan mereka itulah sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, beberapa hal terkait dengan wasiat kepada kaum wanita yang pada intinya kita sebagai seorang suami harus berusaha menghadapi mereka dengan penuh kesabaran. Jangan sampai kita mengedepankan emosi kita, dan jangan sampai kita menceraikan mereka disebabkan suatu perkara yang sifatnya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kehidupan rumah tangga kita sebagai kehidupan rumah tangga yang penuh dengan barakah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan, tapi insyaallah pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada ustaz yang rutin mengisi kajian di sini. Insyaallah beliau boleh lebih mumpuni dalam menjawab pertanyaan terkait dengan urusan rumah tangga. Insyaallah pertanyaan yang seperti ini nanti bisa ditanyakan kepada asatidah yang lainnya yang rutin memberikan materi kepada kita di masjid ini. Wal'afu minkum, saya mohon maaf karena tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya, dan kita cukupkan majlis ini pada kesempatan kali ini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.